بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masuk keterangan berikutnya dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, syarah beliau terhadap hadis yang ke-34, hadis Ummu Salamah. Kata beliau, wa fihi annal mab'ata idha ihtalamat fa in ra'atil ma'a وجب عليها الغسل فإن لم تره لم يجب عليها الغسل. Dalam hadis ini ada faedah bahwa sungguhnya seorang wanita jika dia mengalami ihtilam, mengalami mimpi, kemudian ketika terbangun dia melihat air, ini yang dimaksud air mani, mungkin pada pakaiannya begitu. Wajib alaihal ghuslu, maka wajib bagi wanita tersebut untuk mandi janabah. Fa in lam tarahu, kan tapi jika dia tidak melihatnya, ya, dia hanya teringat dia misalnya mimpi. Ketika terbangun, ya, dia tidak mendapati, tidak melihat air mani. Lam yajib alaihal ghuslu, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Artinya tidak ada, ya, kewajiban bagi dia untuk mandi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ummu Sulaim, ya, ibunda dari Anas bin Malik, beliau bertanya kepada Nabi, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat, apakah kewajiban bagi seorang wanita jika dia mengalami ihtilam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Na'am, idza ra'atil ma." Iya, jika dia melihat air. Yani air yang dimaksud air mani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab secara mutlak na'am. Tidak mengatakan iya semata seorang mengalami ihtilam. Ya, tetapi ya, seorang yang mengalami ihtilam kewajiban mandi itu dikaitkan dengan yani keluarnya air mani atau tidak. Baik. Jika dia melihat air maninya keluar, maka ini yang menjadi kewajiban baginya untuk mandi. Kemudian wa kadzalika ar-rajul, demikian juga lelaki. Idza ra'al ma'a wajib alaihi al-ghusl. Sawa'un dzakara annahu ihtalama aw lam yadhkur ihtilaman. Demikian juga lelaki. Jadi meskipun konteks ini pertanyaan kaitannya dengan wanita, dan yang bertanya itu wanita, hukum ini juga berkaitan dengan para laki. Karena tidak ada perbedaan hukum di dalam syariat ini antara laki dengan wanita, kecuali jika datang ya, dari syariat pembeda. Selama tidak ada pembeda, maka berlaku hukum yang ditetapkan untuk laki-laki, apa yang demikian berlaku untuk wanita, atau sebaliknya. Nah, demikian juga kata Syekh, seorang lelaki jika dia melihat ya, ketika terbangun dari tidurnya melihat air mani ya, pada pakaiannya, wajib alaihi al-ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi karena dia mengalami janabah. Sama saja dalam hal ini kata Syekh, zakar annahu talama aw lam yadhkur ihtilaman, dia ingat bahwa dia mengalami ihtilam, mengalami mimpi, ataupun dia tidak teringat. Ya, mungkin seorang bisa jadi dalam satu kali tidur mengalami berbagai mimpi. Ya. Ketika dia terbangun, dia mendapati basah pada pakaiannya dan menunjukkan bahwa dari sifatnya itu adalah mani. Ya, meskipun dia tidak teringat mengalami ihtilam, dengan apa yang dia lihat tersebut wajib bagi dia untuk mandi. Kemudian wa idza dzakara annahu ihtalama wa lam yara al-ma'a lam yajib 'alaihi al-ghusl. Jika dia teringat dia mengalami ihtilam, tapi tatkala dia terbangun dia tidak menyaksikan air mani pada pakaiannya ataupun pada badannya, lam yajib 'alaihi al-ghusl, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi. Artinya tidak disyariatkan ya, dia untuk mandi janabah karena tidak mengalami junub. Ya, jadi perkataan beliau ini sebagaimana dalam hadis ketika Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita yang mengalami ihtilam, apakah wajib baginya untuk mandi? Ya, maka beliau menjawab, na'am idza ra'atil ma, ya, jika dia melihat air, mendapati air, yakni air maninya. Maka demikian juga seorang lelaki ketika dia mengalami ihtilam ya, dan dia terbangun dan dia mendapati air maninya, maka wajib bagi dia untuk mandi. Jika tidak melihat, tidak mendapati air maninya, maka tidak wajib bagi dia untuk mandi. Ya, karena dia tidak mengalami janabah. Ini kaitannya dengan ihtilam. Adapun kaitannya dengan seorang yang menggauli istrinya atau budaknya, dan budak di masa kita tidak ada. Ya. Seseorang yang menggauli istrinya, dan ini insya Allah akan dipelajari pada dua hadis berikutnya dari hadis Abi Hurairah, semata dia hubungan badan dengan istrinya, ini mewajibkan mandi. Ya, sama saja dalam hal ini dia mengalami inzal, yakni keluar maninya ataupun tidak. Ini kaitannya dengan hubungan suami istri. Jadi kalau ihtilam ya, seorang mengalami ihtilam mimpi, tetapi ketika terbangun tidak mendapati air, tidak wajib untuk mandi. Ya. Adapun jika air tadi air mani ya. Ya, seorang ihtilam ketika terbangun tidak mendapati ya, tidak melihat air maninya, maka tidak wajib mandi. Adapun seorang yang melakukan hubungan suami istri Sama saja dalam hal ini, dia keluar air maninya ataupun tidak, maka wajib semata dengan hubungan itu untuk mandi. Dalilnya hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya akan kita pelajari pada dua hadis mendatang, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu." Wa fi lafzin, yani laf Muslim, "wa in lam yunzil." Apabila salah seorang, yakni seorang lelaki, dia duduk di antara empat anggota tubuh seorang wanita, yakni istrinya, yang dimaksud empat anggota tubuh yakni dua tangan, dua kaki, "tsumma jahadaha," kemudian dia bersungguh-sungguh untuk melakukannya, ya, yani yang dimaksud jahadaha, so yang diterangkan para ulama, ilaj az-zakar fil farj, yani hubungan suami istri, "faqad wajaba al-ghusl," maka wajib baginya untuk mandi. Ya. Dalam lafaz yang lain, "wa illam yunzil," meskipun dia tidak mengalami inzal, tidak mengalami keluarnya mani. Kemudian berikutnya, "wa fihi," dan di dalam hadis ini ada faedah, "annahu yanbaghi lil insani ay yuqaddima baina yaday kalamihi muqaddimatan takunu mawti'atan li kalamihi liyakuna ablagha wa in kana fihi madkhalan li ahadin kana a'zara." Faidah, di antara faidah hadis ini, bahwa perkara yang semestinya bagi seorang untuk menyampaikan suatu prolog, pendahuluan, muqaddimah, sebelum dia mengungkapkan apa yang menjadi inti pembicaraannya, sehingga muqaddimah ini bisa menjadi mautiah, landasan, ya, untuk materi inti yang akan dia sampaikan. Karena yang demikian ini lebih ablag, lebih mengena, lebih mengena. Jadi tidak langsung kepada inti, istilahnya itu the point, tidak demikian. Ya. Jadi diberikan muqaddimah, pendahuluan yang akan menyampaikan kepada apa maksud inti yang ingin disampaikan. "Wa in kana fihi madkhalan li ahadin," kalau pada ucapan yang akan disampaikan itu ada sesuatu yang menjadi celah bagi seorang untuk mengkritisi, "kana a'zara," maka dengan adanya pendahuluan ini, ini akan lebih memberikan udzur. Maksudnya, ya, sebagaimana jika kita perhatikan pada hadis Ummu Sulaim, sebelum beliau menyampaikan apa yang beliau tanyakan, beliau memahami bahwa perkara ini jangankan wanita, ya, seandainya lelaki saja yang menanyakan masalah seperti ini, ya, sesuatu yang bagi yang mendengar ada perasaan malu, apalagi jika yang bertanya ini wanita, karena wanita rasa malunya lebih besar. Ini yang normal, ya. Kita tidak berbicara tentang wanita yang abnormal. Nah, ketika beliau memahami masalah ini, masalah yang zahirnya sesuatu yang malu kalau seorang bertanya atau seorang mendengar orang lain bertanya, ya, kok kayak gitu ditanyakan? Ya, beliau memandang ini ilmu. Oleh karena itu beliau berikan pendahuluan. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menjelaskan al-haq. Dan ini sebagai suatu bentuk rahmah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ya, diberikan mukaddimah seperti ini. Baru beliau setelah itu menyampaikan apa yang menjadi pertanyaannya. Ya. Sehingga dengan ini ketika ada yang mengatakan kok kayak gitu ditanyakan, maka ya, ini uzur. Karena ini masalah ilmu, maka mesti harus ditanyakan. Dan ini berlaku ya, dalam pembicaraan-pembicaraan ataupun hal-hal yang akan disampaikan yang di sana membutuhkan adanya pendahuluan. Dan ini termasuk di antara hal yang menunjukkan bahwa di dalam berbicara pun ada perkara-perkara yang harus diperhatikan. Kenapa? Dikarenakan ya, tidak setiap perkara yang baik ya, akan menjadi baik pada segala kondisi ya, ketika salah di dalam menyampaikan ya, suatu perkara yang benar. Tapi ketika cara di dalam menyampaikannya ya, tidak diperhatikan, maka bisa jadi ini menjadi sesuatu yang berbalik. Orang bisa mengingkari atau bahkan menolak ketika seseorang tidak memperhatikan perkara-perkara ataupun adab-adab di dalam berbicara. Kemudian wafihi, pada hadis ini juga ada faedah fadlus sahabati rijalihim wa nisaihim. Terdapat keutamaan, penjelasan tentang keutamaan para sahabat baik dari kalangan lelakinya ya, maupun kalangan wanitanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan rekomendasi tentang para sahabatnya pada hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang muttafaqun alaihi, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bahwa sebaik-baik manusia adalah generasiku. Jadi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ya, di sini meliputi para sahabah dan sahabiyat. Dan sabda beliau khairun nas ya, ini sifatnya umum. Bahwa mereka adalah terbaiknya manusia setelah para nabi dari kurun-kurun manusia yang ada ya. Jadi mereka para sahabat adalah sebaik-baik ya, pengikut para nabi. Sebagaimana Nabi SAW sebaik-baik al-anbiya, bahkan sebaik-baik makhluk secara mutlak. Dan ini keyakinan kaum muslimin secara umum Ya, mereka meyakini bahwa para sahabat Nabi mereka, adalah sebaik-baik manusia. Ini keyakinan kaum muslimin. Adapun orang-orang Rafidhah, ya, karena mereka dari sisi keyakinan bukan keyakinan kaum muslimin, keyakinan orang-orang kufar, ya, mereka memandang bahwa para sahabat adalah orang-orang yang telah murtad. Ini keadaan orang-orang Rafidhah, ya, yang memang orang-orang Syiah Rafidhah dari dasar prinsip agamanya sudah berbeda dengan prinsip kaum muslimin, sehingga tidak ada kesamaan antara kaum muslimin dengan orang-orang Syiah Rafidhah dari sisi Rabb, dari sisi yang mereka ibadahi, karena mereka orang-orang Syiah adalah para penyembah imam-imam mereka, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu sampai-sampai ya mentalkin orang yang mau matinya saja tidak dengan la ilaha illallah. Ya, tapi dengan ya Ali, ya Fatimah. Ya. Jadi beda antara mereka dengan kaum muslimin. Demikian pula dari sisi nabinya. Ya. Tidak ada kesamaan antara kaum muslimin dengan mereka. Mereka meyakini bahwa mestinya risalah itu turunnya kepada siapa? Ali ibn Abi Thalib, tetapi malaikat Jibril ini khianat kata mereka. Dan yang seperti itu ya, itu ditulis dalam kitab-kitab mereka. Bukan kaum muslimin mengada-ada, bukan. Demikian pula terkait dengan yang menjadi pedoman ya, kaum muslimin, pedoman mereka adalah kitab Allah ya, dan hadis-hadis Nabi SAW. Sementara mereka mengklaim bahwa mereka memiliki Quran tersendiri. Ya, oleh karena itu dari dasar ya, prinsip antara kaum muslimin dengan Syiah Rafidhah ya, tidaklah sama, sehingga tidak mungkin dipersaudarakan. Ya, belum lagi kalau kita melihat rangkaian sejarah yang menunjukkan bahwa mereka adalah kaum munafikin, ya, orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, kebiadaban, kesadisan mereka terhadap kaum muslimin tidak ada bandingannya. Ya, ini keadaan orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian wafihi pada hadis ini husnu ta'allumihim wa ma'rifatihim. Pada hadis ini terdapat tanda yang menunjukkan bagusnya ta'allum mereka, ya, yakni upaya mereka di dalam mempelajari ilmu, wa ma'rifatihim, serta bagusnya pemahaman mereka terhadap ilmu. Ya. Menunjukkan dari sini bagaimana keagungan kedudukan mereka dari sisi bagaimana thariqah mereka di dalam mempelajari ilmu, ya, kemudian kekuatan pemahaman mereka terhadap ilmu yang mereka dengar dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada ikhtarahum Allah taala li suhbati nabiyhi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya. Jadi mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Ya, sebaik-baik manusia yang Allah pilih untuk menjadi sahabat ya, nabi yang terbaik. Jadi sudah kita ketahui ya, tentang kebagusan pemahaman mereka. Oleh karena itu ya, tidak akan benar praktik pengamalan Islam pada generasi yang datang setelahnya kecuali dengan melihat bagaimana pengamalan Islam yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, yang kesemuanya kembali kepada keilmuan dan pemahaman mereka terhadap Islam yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib ya bagi umat yang datang setelah mereka untuk mempelajari bagaimana pengamalan Islam yang ditempuh oleh mereka. Jika tidak, ya, kaum muslimin atau siapa yang mengaku muslim memiliki pemahaman tersendiri terhadap Islam, tidak menginduk kepada pemahaman mereka, akan terjatuh ke dalam kesesatan. Di antara contoh terdekat yang ditinjau dari sisi kedekatan dengan para sahabat adalah munculnya kelompok Khawarij yang mereka menyempal dari jalan para sahabat. Ya, mereka berupaya untuk memahami kitabullah dengan pemahaman mereka sendiri sampai akhirnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin dikarenakan salah di dalam memahami ayat-ayat Allah, mengekalkan pelaku dosa besar di dalam neraka karena salah di dalam memahami ayat-ayat Allah, sampai akhirnya mereka memerangi kaum muslimin. Bersamaan seandainya mau, ya, mereka bisa mendatangi para sahabat, belajar kepada para sahabat. Tetapi ketika mereka enggan untuk menempuh ini, mereka tersesat. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, menjuluki mereka sebagai syarru qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek ya, orang-orang yang terbunuh ya, di kolong langit. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sifati mereka sebagai kilab ahli nar, sebagai anjing-anjing penduduk neraka. Ya. Sesat di dalam memahami Islam dikarenakan tidak mau untuk membalikan pemahaman kepada para murid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini pelajaran bagi kaum muslimin seluruhnya. Ketika mereka memahami agama ini ya, dengan pemahaman sendiri-sendiri, apa yang cocok bagi mereka itu yang dipegangi, yang tidak cocok ya diupayakan untuk ditakwil kalau bisa, kalau tidak ya ditinggalkan, maka terus-menerus mereka di dalam kesesatan. Karena hakikatnya ya, cahaya Islam tidak sampai kepada hati mereka sehingga terus-menerus mereka di dalam kegelapan ya, dan memperturutkan hawa nafsu. Kemudian wa tablighi dinihi wa isalihi ila man ba'dahum, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka para sahabat ya, sebagai orang-orang yang mengemban amanah untuk menyampaikan agamanya. Dan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berupaya untuk menyampaikan agama ini ya, setelah mereka mengimani, mengamalkannya, dan di atas keyakinan bahwa dengan Islam inilah mereka meraih kemuliaan, mereka berusaha untuk menyampaikan kepada ya, yang lainnya ya, dengan keringat dan darah ya. Perjuangan mereka di dalam menyampaikan agama ini ya, yakni sebuah perjuangan yang besar dan buku-buku sejarah ya, sejarah Islam menunjukkan bagaimana yakni keikhlasan dan kesungguhan mereka di dalam berjuang untuk kemuliaan Islam ya. Oleh karena itu tidak ada yang pantas untuk diucapkan terkait dengan para sahabat kecuali pujian-pujian yang baik. Ya. Ketika kita menyebut tentang para sahabat, salah satu di antara mereka atau orang-orang di antara mereka, tidak ada yang pantas disebut kecuali kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian isalihi wa isalihi ila man ba'dahum, dan upaya mereka untuk menyampaikan Islam ini kepada generasi yang datang setelah mereka. Di perjuangan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, perjuangan yang sangat agung di dalam menyebarkan Islam ini. Oleh karena itu jika kita membaca ya kitab ya sejarah bagaimana perjuangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya misalnya kita melihat apa yang kita upayakan itu tidak ada apa-apanya. Ya. Dan membaca hal yang demikian ini perkara yang sangat penting, sangat mendukung untuk kita memiliki sifat tawadhu, ya, sifat merendah. Karena seorang jika tidak pernah mengetahui atau tidak berupaya untuk mengetahui keutamaan orang lain, ya, dia akan merasa dirinya besar. Perjuangan dengan hartanya, perjuangan yang tidak tertandingi. Perjuangan dengan ilmunya, perjuangan yang tidak tertandingi. Ya, ini ketika seorang tidak mengetahui tentang keutamaan orang lain. Ya, oleh karena itu, Syekh Muqbil, ya, ketika ditanya tentang bagaimana upaya untuk kita bisa memiliki sifat tawadhu, ya, maka beliau membimbingkan untuk membaca sejarah para pendahulu umat ini. Kan dengan itu kita bisa mengetahui, ya, seberapa sih amalan kita dibandingkan mereka. Ya. Jihad, ya, ini sesuatu yang menjadi rutinitas mereka. Sementara kita bisa jadi sekali saja, mungkin belum pernah mengalami apa itu jihad. Ya. Masalah kesungguhan mereka di dalam bersedekah, ya, sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh generasi yang datang setelahnya. Jadi mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menjadi sahabat nabinya. Ya, Allah pilihkan untuk menjadi sahabat makhluk yang terbaik. Oleh karena tidak ada, ya, yang layak untuk menjadi sahabat Nabi yang terbaik kecuali generasi yang terbaik. Ya, dan itu adalah keyakinan kaum muslimin secara umum. Ya, dan lebih khusus daripada itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, oleh karena itu para ulama kaum muslimin, para ulama Ahlus Sunnah, mereka senantiasa menyertakan pembahasan tentang para sahabat Nabi, ya, di dalam kitab-kitab akidah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ketika menyebutkan hadis hubbul ansar, ya, minal iman, kecintaan kepada kaum ansar adalah bagian dari keimanan. Kecintaan kepada kaum Ansar adalah bagian dari keimanan, dan sebaliknya ubghduhum minan nifaq, ya, kebencian kepada mereka ini bagian dari kemunafikan. Kita mengetahui bahwa kemuliaan kaum Ansar demikian besar. Tetapi bersama dengan itu kemuliaan kaum muhajirin lebih besar lagi. Ya, kemuliaan kaum muhajirin lebih besar lagi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut kaum muhajirin sebelum ansar. Jika kecintaan kepada kaum Ansar bagian dari iman, tentunya lebih-lebih kecintaan kepada kaum Muhajirin. Membesar dari mereka Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah Muhajirun. Baik. Ini tentang keutamaan para sahabat dan hal yang semestinya ya, kita kaum muslimin yang datang setelah generasi mereka ya, berusaha untuk menyebut-nyebut mereka dengan kebaikan dan mohon ampun untuk mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ayat. Dan generasi yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului dengan keimanan, para sahabat. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan pada hati-hati kita adanya kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini para sahabat secara khusus. Jangan kau jadikan pada diri-diri kami kebencian terhadap mereka. Ini doa kaum muslimin yang datang setelah generasi sahabat. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita masuki hadis ke-35 pada kesempatan berikutnya. Insyaallah subhanakallah.